Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saya bawa Habib ini. Ini Masya Allah ini. Ini sebagian dari pemirsa TV sudah mengenal Habib. Duduk, Habib. Habib ini salah satu dari 3 bersaudara yang hafal Quran. Biar berkah nih malam apa namanya Ramadan kita. Kita minta Habib baca Quran. Bib, baca Quran, Bib. Gak usah panjang-panjang, 2 juz saja, silakan. Dengerin ya, biar berkah, dengerin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. Adem ya. Kalau punya anak kayak begini 5 gitu. Subhanallah. Ini surga dah, benar. Ya, pinter. Ini masih ada lagi 2 nih. Dan dua-duanya ya insya Allah sudah di sini juga menemani Habib. Tapi Denny kemana ya? Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 3 doa yang pasti dikabul. Doa orang tua, doa orang yang lagi puasa, sama doa yang sedang safar. Ustaz udah tau belum? Kalau belum bisa jelasin. Iya, saya kemarin baca itu, Tat. Iya. Jadi ada 3 doa yang gak pasti dikabul, Tat. Kita kan bisa belajar dari mana aja. Bisa jadi dari tukang kebun boleh. Gak apa. Tukang kebunnya jangan kesini, Tat. Nah, tukang kebun semuanya, Tat. Jadi itu, Tat. Tadi terawih di mana? Tadi di masjid lah, Tat. Emang di mana lagi? Oh gitu. Jadi ini lagi ngapalin hadis nih. Lagi ngapalin itu. Cakep. Ini ngapalin Quran, ini ngapalin hadis. Masya Allah. Ada 2 lagi panggil. Ada 2 lagi, tapi ya. Kita simpan dulu, Tat. Oh, simpan dulu. Kita kasih tahu dulu tema kita malam ini adalah anak sebagai investasi akhirat. Subhanallah. Itu maksudnya apa, Tat? Investasi. Emang kebon, Tat? Bener. Anak itu memang... saya aja nih, anak saya belum tapi gede ya. Anak saya itu masih kecil ya. Ntar lu, Tat. Belum tapi gede. Maksudnya apa itu, Tat? Iya. Yeah. Anak saya masih kecil. Masih kecil. Nah gitu dong. Anak saya belum tapi gede. Belum tapi, belum tapi gede. Iya, yeah, maksudnya masih kecil. Oh iya. Kalau ini udah gede dong, Tat. Gede. Gede. Habib namanya. Oh, iya. Tapi tuh anak saya tuh udah apa ya, udah bikin hati seneng. Gitu. Ya. Kalau kita lagi sakit nih ya, kan subhanallah ibu ya, pemirsa, kalau pemirsa sakit nih, terus anak datang, terus dia nanya nih sama kita, mama sakit, ya ini sakit, ya udah nikmatin aja gitu, kira-kira gimana dong? Tapi kalau anak kita datang, mama sakit, dipegangin kita punya pala, gitu nggak? Terus dia bilang, bentar ya mah, kita mau ambil wudhu dulu, kita mau ngaji, mau doain mama, subhanallah. Hmm. Baik kali itu. Apalagi kalau anak kita datang bayarin utang, ya kan? Oh, deh. Nah, itu dia kalau anak kita nanti sukses, betul nggak? Bisa pergi haji ibu. Ibu-ibu nih, insya Allah nih bisa kan pergi haji, kan? Bisa, cuman masalahnya siapa yang bayarin gitu ya? Bener, kita mah jadi orang tua nih, saya kan udah jadi orang tua nih, alhamdulillah sekarang. Itu kita bisa beli martabak gitu kan ya? Tapi kalau martabak yang beliin anak kan lain. Tuh nggak? Kayaknya gimana gitu? Kita bisa nih beli cincin gitu kan? Ya, tapi kalau yang beliin cincin anak kita, subhanallah. Bener, bangga banget ya? Betul itu. Oke, masih banyak yang akan kita obrolin nih tentang tema kita, anak sebagai investasi akhirat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Masih bersama kita semua di sini di chatting dengan YM, ya, Tat. Iya. Nih, sehubungan dengan tema, anak sebagai investasi akhirat. Iya. Rasulullah punya seorang putri namanya Fatimah. Iya. Dan Rasulullah pernah bilang, barang siapa yang membuat hati Fatimah sedih, maka dia telah membuat hati aku sedih juga. Begitupun sebaliknya, yang bikin Fatimah senang, maka kau telah membuat hatiku senang. Itu sedekat apa sih, Tat? Maksudnya kenapa Rasulullah sampai ngomong kayak gitu, Tat? Ya emang Rasulullah ini kan sosok paling ideal ya. Sempurna gitu, perfecto. Jarang ada seorang yang jadi pemimpin dunia, tapi dia pemimpin rumah tangga. Iya, jadi ayah buat semua anak itu Rasulullah. Sampai-sampai pada zaman Rasulullah, semua orang pengen jadi anak yatim. Semua anak tuh pengen jadi anak yatim. Aduh, kalau saja aku jadi anak yatim, aku disayang Rasul itu. Saking pengennya disayang Rasul. Jadi bagaimana sama anaknya sendiri, subhanallah. Dan ini di kemudian hari dicontoh sama Umar. Umar bin Khattab itu pernah suatu saat mengundang calon gubernur di masa kekhalifahan beliau. Begitu datang nih calon gubernur sama anaknya. Nah, anaknya digendong sama Umar, dicium palanya. Kemudian kata bapaknya nih calon gubernur, "Ya Umar, saya ayahnya tidak pernah mencium anak saya seperti engkau mencium anak saya. Enggak jadi lo diangkat sama Umar." Apa kata Umar, "Bagaimana kamu bisa mencintai warga kamu kalau terhadap anak kamu sendiri kamu tidak pernah mencintainya?" Subhanallah. So, kayak gitu tuh. Tuh, luar biasa. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah kalau kita bisa mencintai anak orang lain. Nah, kalau ngelihat pergaulan sekarang, Tat, koran, TV, ada yang malah sebaliknya, ada anak sampai tega membunuh orang tuanya. Itu salah pergaulan, salah didik tuh, Tat? Ini emang jawabannya dari multi dimensi ya, multi side. Jadi dari mana aja kita juga punya piutang terhadap satu kejahatan gitu loh. Jadi kadang-kadang belum tentu kejahatan itu terjadi karena kesalahan dia sendiri, bisa jadi karena kesalahan kita. Ada tetangga barangkali yang tidak dibantu oleh kita, terus di akhirnya jadi pemarah. Ya kemudian dicincang anaknya karena merasa nggak ada yang bantu. Banyak terjadi peristiwa seperti itu. Jadi ada dosa sosial kira-kira begitu. Ada dosa sosial, ada tadi pahala sosial, pahala bareng-bareng. Di sini saya bilang kalau punya anak itu emang ditentukan betul yang paling utama memang oleh si keluarganya sendiri, terutama ayah dan ibunya. Perihal perilaku ayah ibunya, terus kemudian rezeki ayah ibunya, ilmu ayah ibunya, didikan ayah ibunya, dan kemudian yang paling penting adalah doa ayah ibunya. Tapi jangan lupa, anak-anak sekarang kan hidupnya tuh setengah dari sehari-harinya dia, itu ada di luar lah. Separuhnya ada di keluarga besar yang namanya lingkungan. Nah, ini pengaruh. Karena itu sebenarnya saya alhamdulillah ya, di Indonesia ada satu model pendidikan yakni pesantren. Pesantren itu sebenarnya kalau dipikir-pikir, subhanallah loh. Dia tiap saat bergaul sama anak-anak yang jalan ke masjid, ya ngaji Quran, subhanallah. Nih salah satu solusi sebenarnya. Benar. Nah, kalau ngomong tentang pendidikan, ini ada tak? Dua orang kembar, ibu-ibu, dia peduli banget sama pendidikan anak-anak. Bahkan dia buat sekolah di kolong jembatan. Itu saya bilang, kalau bisa mendidik anak sendiri itu masih biasa. Tapi mendidik anak orang lain, Masya Allah. Bisa mencintai anak sendiri, subhanallah. Tapi bisa mencintai juga anak orang lain, Masya Allah. Nah, ini dia ya. Langsung kita undang, ya. Ini dia Ibu Rosi dan Ibu Rian. Subhanallah. Allah, Allah. keajaiban Allah nih. Nih. Kembar sampai tua. Iya betul. Ya iya tetangganya kembar sampai tua. Kecil kembar tuanya bisa ya. Ini kembar sampai nenek-nenek. Tapi masih cantik ya nenek. Masih cantik. Ini mah bukan nenek-nenek nih. Ini nenek-nenek lah. Nini. Kalau Mbak Rosi yang mana ya? Saya. Oh Mbak Rosi ini Mbak Rian. Iya. Soalnya sama. Yang bedain apa sih apanya? 5 menit kan terpautnya. Oh bedanya usianya 5 menit. Jadi di dalam yang menang keluar duluan suwi. Tapi gak pernah ribut ya kalau orang rumah dia? Dari kecil enggak. Subhanallah ya. Kita ngobrol tentang pendidikan. Ibu kan punya sekolahan ya? Iya, alhamdulillah. Nama sekolahnya apa, Bu? Sekolah Darurat Kartini. Sekolah Darurat Kartini. Masya Allah. Itu di kolong jembatan. Kolong jembatan 5. Sekarang tinggal 1 karena sudah digusur. Ya Allah. Iya. 5 jembatan. 5 tempat. Terus sekarang tinggal 1 aja. Karena yang 4 digusur. Iya. Ya Allah. Tapi ya enggak apa-apa. Kan tetap ada sekarang di situ ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Tahun ini kita mendirikan SMK Batik. SMK Batik. Semuanya enggak bayar. Di bawah jembatan lah ya. Iya. Di pinggiran rel kereta. Oh, pinggiran kereta. Jadi kalau ada kereta lewat tulisan gini dong. Berhenti dulu di mulutnya. Mulutnya ini berhenti ngajarnya. Oh lagi ngajar tat, kereta lewat berhenti dulu. Iya diem dulu. Udah lewat ngomong lagi, kita balik lagi berhenti lah. Iya berhenti lagi, 5 menit sekali. 5 menit sekali padahal itu. Oh. Ibu rasanya gimana melihat, kan udah lama ya. Iya. Terus gimana ngelihat anak-anak, ada gak yang kemudian sukses balik Alhamdulillah. Lagi? Oh enggak, sudah sukses, sudah berangkat. Dan gak maksudnya balik lagi cium tangan ibu, terus bilang apa yang bisa saya bantu lagi. Iya banyak. Karena kita sudah 22 tahun di Jakarta. Allah. Panggilan hati. Semua. Jadi membuat sekolah Darurat Kartini wadah bagi anak-anak terlantar, anak jalanan, anak-anak marginal berbasis TPA. Masya Allah. Ya. Karena kami seorang Muslim, jadi kita berbasis TPA. Sekarang ada berapa? Oh, muridnya sedikit, sekarang tinggal 509. Wow. 500. Kalau tempatnya se-Indonesia jadi ada, udah ada. Oh, di Indonesia kita punya tempat-tempat seperti itu 92 titik. Subhanallah, 92 titik. Semuanya di kolong jembatan? Enggak, di pedalaman. Di pedalaman. Di terpencil, di perbatasan. Seperti itu. Emang harus ada ya, karena emang sekarang sekolah tuh mahal. Mahal. Betul. Sakit juga mahal. Kita sediain obat juga untuk mereka, sekolah anak-anak. Makan juga. Makan juga? Iya. Wow. Itu rezekinya bagaimana ceritanya itu? Allah yang kasih. Allah yang iya ceritanya kasih. Bagaimana tuh? Kebetulan kita punya sawah. Sawahnya itu berasnya untuk makan. Allah. Iya. Iya gimana? Mana lewat? Maksa. Mau lewat? Mana lewat? Oh. Ya udah deh. Keretanya. Keretanya mau lewat. Keretanya mau lewat. Iya. Nah, kita break dulu berarti 5 menit karena kereta mau lewat. Jangan kemana-mana tetap di chatting dengan YM. Ujung-ujung. Harusnya meletusnya bukan dor, meletus balon hijau dot. Karena kan di sana nggak ada dor, tat, adanya dot to join. Oh iya. Tapi pemirsa, ini dia. Pesannya apa, tat? Pesannya ini, kalau ya ibu ya, kalau kita belajarnya dari kecil, termasuk ngapal Quran kalau dari kecil, itu ampe tua ingat. Nempel terus, buktinya balon ku aja masih apal. Dari dulu 5 melulu gak kurang-kurang. Ada pepatah ya, ada pepatah waktu apa? Kalau belajar di waktu kecil. Nah, itu ada lagunya juga tuh. Coba gimana? Belajar di waktu kecil bagi Cherry Bell kalah sama ibu-ibu semua. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Batu awet. Awet. Betul. Tapi belajar ketika dewasa bagai mengukir laksana mengukir di atas air. Air tet bentar-bentar hilang, bentar hilang. Ini dia yang kita mau panggil saudaranya dari Habib. Ah. Ya ada Fahmi, Namira, dan ibunya. Ibu Ani. Kita panggil mereka ini, beliau-beliau ini. Tepuk tangan untuk tamu kita berikutnya. Namira, Fahmi, ya, Habib ini tiga bersaudara dari Bali. Ya. Nah, mereka ini ngapal Quran dari kecil. Subhanallah. Umur masih 10-11 tahun sudah hafal 30 juz. Subhanallah. Nah, kita nih ibunya. Ibu Ani. Ibu Ani, apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Baik. Bu, mimpi apa sih, Bu? Punya anak tiga-tiganya hafal Quran. Terus gimana cara ibu ngarahinnya tuh, Bu? Ya, ngarahinya. Ini anak-anak hafal Quran ini dalam waktu 2 tahun secara bersamaan. Subhanallah, 2 tahun secara ya. Bersamaan. Jadi Fahmi 30 juz, Habib sekarang ini 27 juz, Namira 18 juz. Ini serentak dalam 2 tahun, mulai 2 tahun belakangan ini. Sebelumnya saya tidak membayangkan punya anak hafiz Quran, karena saya juga tidak tahu hafiz itu, tidak tahu. Dalam sebelum 2 tahun ini saya niat sama suami insya Allah pengen anak yang soleh dan soleha. Jadi doa kami adalah Robi Habli Minas Solihin, dari sejak menikah sampai anak-anak besar ini tidak putus-putus sholat malam, mendoakan mereka agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak bermanfaat dalam Islam. Ternyata Allah giring ke sini agar mereka bermanfaat benar untuk Islam. Tapi nggak mimpi apa-apa itu, Bu, ya? Nggak. Oh. Hanya doa belum, saat itu belum terkabulkan, Allah kabulkan saat anak-anak besar ini. Jadi mungkin doa kami tertunda. Tuh, Bu, bangun sholat malam doain. Ibu bangun sholat malam bikin nasi goreng. Iya, buat nyaur bener. Buat nyaur bener. Nah, sekarang kita mau ngobrol juga sama Mbak Rosi dan Mbak Rian. Nih, Bu, ini yang mana yang 22 tahun tanpa suami? Saya. Subhanallah. Iya. Pas suami meninggal, udah ngurusin anak gitu aja ya? Saya kebetulan waktu itu di Surabaya, suami saya meninggal. Pak Jenderal meninggal, terus saya udah, anak-anak sudah semuanya mentas. Saya memang dari dulu mendirikan sekolah, sampai sekarang saya putuskan di dalam hati, sudahlah anak siapa saja sama aja, itu anak saya juga. Allah, sampai sekarang. Subhanallah. Ini sudah ada yang jadi Kopassus, sudah ada yang jadi polisi, sudah ada yang jadi guru. Insya Allah nanti setelah kenal sama Habib, Fahmi, Namira, sama saya, atas Allah, mudah-mudahan nanti ada yang jadi penghafal Quran. Amin. Insya Allah. Amin. Terus ada juga yang prestasi di bidang olahraga ya? Ada. Juara badminton. Yang badminton itu jadi Asia. Oh, Asia. Singapura Open ya? Iya. Dari situ, Tat, dari kolong jembatan. Sama judo. Yang judo yang dari pinggir kali. Pinggir kali. Kalau yang badminton itu yang dari Ciamis. Wah, Amin, Amira, Abib, nih. Kalau yang di kolong jembatan aja bisa kayak begitu. Kalau yang di pinggir kali aja bisa kayak begitu. Bagaimana yang di atas jembatan? Wow. Mestinya lebih. Amin di tangga kali. Nah. Bagaimana tuh? Insya Allah kejebur. Ya mestinya lebih. Kali nganyut, tapi pas jembatan. Tapi Den, tapi ininya yang juga subhanallah. Bersama seluruh pengajarnya juga. Kalau kita yang ngajar juga belum tentu juga sih. Iya. Iya. Aduh, kereta lewat. Lewat terus keretanya. Jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi tetap di chatting dengan YM. Oke, kembali lagi di chatting dengan YM ya, masih dengan tamu-tamu kita yang luar biasa. Dan tema kita malam hari ini adalah tentang anak sebagai investasi akhirat. Tat, kita juga punya sketsa nih, Tat. Kita lihat ini. Kita lihat dulu. apa sih? Ngeliatin data belanja bulanan. Mak, kita sholat subuh bareng yuk. Udah kamu duluan aja, Mama masih ngedata nih. Ayo lama, itu kan bisa nanti. Ini Mama ngedata belanja bulanan buat kamu juga. Udah kamu duluan aja sana. Wah, ngapain sih? Papa lagi buat laporan untuk di kantor. Wah, kita sholat subuh berjamaah yuk. Kamu duluan aja sama kakak kamu tuh. Enggak mau aku. Kiki, kalau dikasih tahu bisa dengar nggak? Sudah, kalau begitu kita sholat saja. Yuk. Ayo kita ambil air wudhu. Ibu-ibu ini juga luar biasa. Kenapa? Coba tanya dong. Apa yang paling efektif dalam membina anak-anak tersebut? Nah, gimana Bu? Itu adalah lewat sebuah agama. Membentuk karakter anak-anak. Jalanan, anak marginal, anak terlantar. Itu lewat sebuah agama. Pendekatannya gimana caranya? Ya setiap hari kita cari kita alif bata dulu, terus ngaji surat-surat, ngaji Al-Qur'an, baru sholat. Nah sekarang kita akan ngobrol sama tiga anak yang di mata saya luar biasa, ada Fahmi. Fahmi, apa sih yang menginspirasi Fahmi sehingga menghafal Al-Qur'an, menjadi seorang hafiz Qur'an? Sebenarnya Allah telah berjanji kepada penghafal Qur'an bahwa syafaat dalam menghafalkan Al-Quran banyak sekali. Disebutkan dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr wa hal fi mudzakkir. Sesungguhnya Allah telah mudahkan Al-Quran. Dan kenapa tidak ada yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Nah dari ayat itulah saya terinspirasi, saya termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Waduh, anak kecil ya, masya Allah. Mantap. Kalau Habib, caranya gimana Habib? Tapi cara ngapalin kan banyak banget tuh. Gimana? Bisa berbagi sama pemirsa? Kalau caranya Habib, satu ayat itu dibaca 5 kali. Satu ayat dibaca 5 kali? 5 kali. Kemudian setengah lihat. Maksudnya setengah lihat tuh jadi buka tutup satu Quran. Satu tutup gini? Enggak. Setengah lihat jadi misalnya ayat seperti Fahmi. Walaqad yassarunal qur. Kita lupa. Kita lihat lagi. Lihat. Kan ingat tuh. Ingat. Oh, ini walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Nah, kita tutup lagi, baca lagi. Nah, gitu terus kalau udah lancar baru tidak lihat. Bisa gitu metodenya, Tat ya. Terinspirasi enggak Den kira-kira buat ikut ngapal? Pengen, Tat. Insyaallah ya. Satu hari satu ayat aja deh. Satu hari satu ayat. Umpama kata belajar ngapal Yasin nih, hapalin aja Yasin. Yasin. Iya benar. Nanti hari kedua baru wal Qur'anil Hakim. Pelan-pelan aja, insya Allah nyampe 83 hari, 83 ayat. Kelar dah, bikin nasi uduk, selamatan. Saya undang deh semuanya Bu ya. Nah, ini yang putri yang bontot, Namira. Namira juga agak unik cara menghafal nih, gimana? Namira bisa berbagi sedikit? Karena sering mendengar. Oh, mendengar. Dengan metodenya dengan mendengarkan. Sering mendengar. Jadi, sering mendengar. Sambil main dia mendengarkan kakak-kakaknya ini menghafal Al-Qur'an. Jadi sebenarnya kakaknya yang ngapal, Namira yang dengar. Tapi ikut jadi apa? Ini tiga anak juga penghafal Qur'an. Yep. Orang tuanya berhasil mendidik anak kita. Anak saya juga hafal tata Qur'an. Subhanallah. Saya undang nih ya. Ustaz pasti kaget ngeliat anak saya. Terima kasih. Siapa? Mana saya? Kagak bilang-bilang. Cici. Pemirsa, kita kasih surprise buka buat Ustadz Yusuf Mansur. Ini putrinya Ustadz Yusuf Mansur, namanya Wirda. Seorang habis Quran juga. Saya bingung deh, ini kan anaknya masih kecil. Masih bayi kok udah apa Quran. Saya sempat bingung, wallahi saya bingung tadi. Iya. Kok bisa begitu dia? Ternyata anakku yang diundang. Subhanallah. Sini. Ayah aku cium juga ayah. Aku kan kakaknya ya. Wirda, apa kabar? Tepuk tangan dong untuk Wirda. Akhirnya iya surprise. Ya. Wah, jago dan ini. Subhanallah. Padahal ini rumah saya loh. Kok bisa saya ketipu juga ya? Wirda, apa kabar sayang? Alhamdulillah. Sehat. Umurnya berapa sih? 11. Nah, Tat, ini apa loh, Tat? Iya, subhanallah ini. Gimana Tat? Cara ngajarinnya, cara ngarahinnya Wirda? Dia sendiri deh. Oh, Wirda gimana? Cara ngapalinnya Wirda gimana sih? Bisa berbagi? Sistem ngafalinnya tuh gak dihafal tapi dilihat. Dilihat? Iya, satu baris tuh dilihat sambil dibaca berulang-ulang kali. Itu otomatis udah nempel sendiri di otak. Otomatis udah nempel sendiri. Oh. Subhanallah. Kalau yang pintar otaknya Tat, saya lihat-lihat kagak nempel-nempel. Saya tempelin gini, bentar nempel. Saya lepas-lepas lah. Ya gak Bu? Susah Bu ya? Enggak, kayaknya denger kita gampang-gampang banget Bu ya. Enggak, kalau saya mah yakin Denny belum melakukan yang sesungguhnya. Oh iya, penting niat ya. Kalau udah melakukan sesungguhnya, enggak mungkin. Sebab tadi Fahmi bilang, Allah udah janji mudahin Quran ini buat siapa yang mau pelajarinya. Bahkan jangan kaget deh, banyak orang di luar sana yang bukan muslim, banyak sekali yang bukan muslim, dan dihafal Quran. Banyak, bukan banyak. Guru-guru besar di Harvard misalkan, yang mengajar tentang Islamologi, itu banyak yang bukan muslim. Mereka memperlakukan Islam sebagai ilmu gitu ya, dan mereka hafal. Ya kenapa kita tidak? Persoalannya adalah, apa yang disebut oleh Denny ini adalah yang sebagian disebut oleh yang lain, bahwa sesungguhnya dia tidak pernah melihat Quran secara sungguh-sungguh. Begitu. Insya Allah Denny habis ini akan setoran sama Yusuf Mansur. Amin. Toto juga setoran sama Yusuf Mansur ya. Satu hari satu ayat aja. Satu ayat. Lewat bebe. Oh iya. Saat saya udah hafal nih satu ayat. Coba Den. Nun. Nun itu ayat. Oh iya. Surah apa itu Beb? Al-Qalam. Surah Al-Qalam, subhanallah. Iya deh, ya, ada yang mau lewat dulu, kereta lewat lagi. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol, jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Balik lagi di chatting dengan YM. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Buat pemirsa, ada kalanya kebanyakan itu seorang anak sangat menginspirasikan orang tuanya. Tapi beda sama yang terjadi sama Ustadz Yusuf Mansur sama putrinya Wirda. Ini Ustadz Yusuf malah sangat terinspirasi oleh Wirda yang pernah mimpi ketemu sama Rasulullah. Allah, Ustaz pengen banget kayak gitu, tapi belum kesampaian. Allahumma sholli. Wirda, bisa cerita gak waktu itu gimana sih mimpinya? Awalnya itu bilang ke papa, "Pah, aku maunya ngafal sampai 15 juz aja, gak mau sampai 30 juz." Selama beberapa menit kemudian, saya ngambil air wudhu. Habis itu tidur, baca Al-Muluk. Pas tidur gak ada ritual apa-apa, langsung tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim, tidur. Pas itu mimpi lagi main ke pesantren sama adik. Lagi main ayunan, tiba-tiba ada dua orang kayak lampu gak kelihatan datengin kita berdua. Dia ngucapin salam, "Assalamualaikum." Saya jawab, "Waalaikumsalam." Terus saya lihat adik saya udah gak ada lagi. Habis itu dia bilang, "Saya Abu Bakar." Saya kan kaget. Habis itu udah nggak di apa-apain ya, langsung ada di halaman belakang diajak masuk ke lorong, tiba-tiba udah putih semua. Saya nggak tahu itu ada di mana. Terus saya lihat ada satu buah rumah yang berbahan dari kayak batu ajar aswad, warnanya hitam mengilap. Terus ada mutiara-mutiara warna emas di situ. Saya masuk, terus ditanyain sama satu orang lagi yang bukan Abu Bakar, "Kenapa kamu maunya ngafal sampai 15 juz? Kenapa gak mau sampai 30 juz? Padahal lo udah kasih kemudahan buat kamu dalam menghafal." Saya bilang, "Saya gak yakin kalau saya bisa 30 juz, soalnya susah gitu kan." kenapa kamu bilang susah padahal itu mudah gitu. Akhirnya saya cuma diem aja. Terus diajakin keluar ke sebuah sungai di samping rumah itu. Di sana ada pohon, pohon mangga tapi udah gak ada kulitnya. Langsung berbentuk mangga gitu, dagingnya yang menggantung di daun-daunnya. Habis itu saya wudhu di sana, diajakin sholat. Tapi saya gak tahu itu sholat apa. Pas sudah di akhir sholat itu, akhirnya yang orang tadi ngomong itu bilang, saya Nabi Muhammad. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Habis itu saya cuma bisa sholawat aja kan. Pas keluar dari pintu itu langsung ada lagi di taman. Terus Rasulullah bilang, kalau kamu yakin ngafal Quran itu, luar biasa sekali ya ibu-ibu. Mungkin semua kita ingin mengalami mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya, dan saya juga cepat nanya sama anak saya. Perasaan saya aja jadi ustaz gak pernah ngimpi. Saya nanya sama dia. Bahkan dia waktu itu nulis satu, dapat satu surat yang dia gak boleh ngasih lihat ke orang lain. Dia bilang ini dari Nabi. Dia bilang, dan umurnya waktu itu sekitar 7 tahun. 7 tahun ya? Umurnya itu 7 atau 8 tahun gitu waktu itu. 2008 ya. Kalau sekarang 11 tahun berarti ya kira-kira 8 tahun lah. Yeah. Subhanallah, saya bilang ya udah berarti kakak emang udah harus jadi penghafal Quran gitu. Nah waktu itu naik kelas 5, dia berhenti. Berhenti dulu dari sekolahnya, gabung sama Namira, Pami, Habib untuk menghafalkan Al-Quran. Saya minta doa dari pemirsa semua. Dan saya doakan juga mudah-mudahan para pemirsa punya anak-anak yang bisa hafal-hafal Quran, cucu yang hafal Quran, insya Allah. Kakak, ada yang mau disampaikan barangkali? Gimana kalau adik-adik yang ini juga seperti tadi, Tat? Jadi Ustadz baca surat apa, nanti dilanjutkan sama adik-adik kita yang ada di sini, Tat. Gitu ya? Iya, Tat. Nah, Mira siap? Siap. Siap ya, baik. Surah Al-Ahqaf masih apa, ingat? Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Silakan. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Ya, Fahmi, silakan terusin. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Sadaqallahu al-Azim. Adem nih malam ini ya. Iya, Subhanallah. Doain dong biar saya bisa ngimpi ketemu Rasul. Amin. Ibu kan ngurusin anak-anak ya. Ibu punya hak banyak loh ketemu Rasul tuh. Apa jangan-jangan udah pernah ketemu nih? Mudah-mudahan ya kita semua bisa ketemu Rasul. Yang gak sempat ketemu di sini, mudah-mudahan ketemu beneran. Di padang mahsyar. Amin ya Allah, amin. Satu surga bersama Rasulullah. Karena Rasulullah bilang, pemirsa, aku kata Rasulullah, wa kafilul yatama kahada. Aku sama anak, sama orang-orang yang memelihara anak yatim, yang mengasihi anak yatim, orang susah, itu seperti ini. Rasulullah nunjukin begini. Jadi dua jari yang enggak bisa dipisah. Subhanallah. Kira-kira kalau sudah dekat sama Rasul, masa iya kita jadi masuk neraka, kan enggak mungkin ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Subhanallah. Jadi melo nih. Luar biasa sekali. Aduh, tema kita malam hari ini tentang anak investasi akhirat. Sepertinya harus sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat tamu-tamu kita episode kali ini, Teteh, saya dan Ustaz Yusuf Mansur. Makasih buat ibu-ibu para pahlawan pendidikan untuk anak-anak jalanan. Allah, juga Ibu Ani, juga putra-putrinya yang sudah hafal Quran. Dan terima kasih juga ya buat semua pemirsa yang sudah banyak membantu anak-anak jalanan, orang-orang miskin yang tidak terekspos di televisi. Dan sebagai penutup, biar anak saya baca Quran sebagai hadiah buat Indonesia semua. Amin. Sambil kita pamit undur diri, ya, saya dan Deni mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة